Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya sehingga di hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian daurah ilmiah yang diadakan di ma'had kita ini, Ma'had Darussunnah Jeneponto. Yang insyaallah akan diisi oleh ustaz kita, Ustaz Ahmad Khadim Hafidhallahu taala. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah, menghadiri daurah ilmiah seperti ini, ini termasuk bagian dari talabul ilm, bagian dari tafaqquhid din, mendalami ilmu agama, termasuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan hendaknya jangan seluruh kaum mukminun, jangan semuanya keluar berperang. Akan tapi hendaknya ada beberapa orang dari setiap kelompok yang duduk untuk mendalami ilmu agama, talabul ilm. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaumnya telah kembali. La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan berhati-hati. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah tafaqquhid din, talabul ilm, amalan yang sangat agung, yang sangat mulia. Amalan yang setara, yang sebanding dengan jihad. Sebagian kaum berjihad dan sebagian lainnya, beberapa orang duduk untuk tafaqquhid din, tidak keluar berjihad. Menunjukkan talabul ilm adalah amalan yang senilai dengan jihad. Bahkan diterang oleh para ulama rahimahumullah taala, talabul ilm termasuk bagian dengan bagian dari jihad. Karena jihad sebagaimana terjadi dilaksanakan di saif wasinan, dengan pedang, tombak, alat-alat peperangan, jihad juga dilakukan dengan al-ilmu wal hujjah wal burhan. Jihad dengan ilmu, menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Dan perangilah mereka, jihadlah mereka dengan jihad yang besar. Diterang oleh para ulama rahimahumullah taala, ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah belum mewajibkan jihad di Saif wa Sinan dengan pedang, tombak, alat-alat perangan. Sehingga yang Allah maksudkan dengan jihad dalam ayat ini adalah jihad bil hujjah wal bayan, jihad dengan ilmu. Menunjukkan talabul ilm termasuk bagian dari jihad. Bahkan jihad dengan al hujjah wal burhan, jihad dengan ilmu, menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu, mendalam ilmu agama, mengamalkan kemudian menyebarkannya. Ini lebih didahulukan daripada jihad di Saif wa Sinan dengan alat-alat peperangan, pedang, tombak, senjata api dan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari beliau yang sahih, ketika mengutus pasukan untuk menyerang sebuah kampung, sebelum diperangi dengan alat peperangan, didakwahi terlebih dahulu, jihad dengan ilmu terlebih dahulu, diajak untuk masuk Islam. Jika enggan, diajak, disuruh untuk membayar jizyah, upeti. Jika tidak mau juga, barulah jihad dengan kekuatan, alat-alat peperangan. Nah, menunjukkan bahwasanya jihad bil ilm wal hujjah wal burhan lebih didahulukan daripada jihad bi Saif wa Sinan. Dan kedua-duanya termasuk bagian dari jihad. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Talabul ilmi, na'am, tafaqquh fid din merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Kita semuanya sangat butuh. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama Allah menciptakan kita semuanya agar kita mengesakan Allah dalam beribadah, mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan tujuan yang utama ini dengan baik dan benar kecuali dengan talabul ilm. Oleh karena itu sangat butuh sekali kita terhadap talabul ilm. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, An-nas muhtajun ila al-ilm akthar min hajatim ila ta'am wa syarab, li'anna ta'am wa syarab yuhtaju ilaih fil yawm mar'a marratain wa hajatum ila al-ilm bi'adadil anfas. Wa kama qala, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, manusia butuh terhadap ilmu. Kebutuhan mereka terhadap ilmu lebih banyak, lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dalam sehari mungkin dibutuhkan hanya sekali atau dua kali, kata beliau. Kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman sehari mungkin sekali atau dua kali. Atau kalau kita mungkin di zaman kita tiga kali. Sementara kebutuhan mereka terhadap ilmu bi'adadil anfas, sesuai dengan jumlah nafas mereka. Semua keadaan mereka, semua aktivitas mereka, semua gerakan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, semuanya butuh ilmu. Apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Apakah ini diperintahkan ataukah tidak? Butuh ilmu. Nah, sehingga kita semua sangat butuh untuk terus mendalami ilmu agama ini. Tafaqquh fid din. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang mulia ini, tafaqquh fid din, talabul ilm, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merangkan kepada kita semuanya keutamaan anjuran untuk talabul ilm. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, maka akan diberikan pemahaman dalam agama ini. Dimudahkan untuk talabul ilm, memahami ilmu agama, syariat, mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu, baik itu dalam kajian-kajian harian, kajian pekanan, bulanan, atau doro-doro ilmiah, maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut untuk kita syukuri. Ini merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan, Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan al-'Ilm Fadlih, yarzuqullahu al-'ilma as-su'ada wa yuhrimuhu al-ashqiya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki ilmu kepada hamba-hambanya yang berbahagia. Ya Allah kehendaki hamba-hambanya menjadi hamba yang berbahagia, Allah akan berikan kepadanya ilmu, rezeki al-ilm. Dan Allah halangi, cegah rezeki ilmu dari hamba-hambanya yang asyqiya, yang sengsara. Sehingga ketika Allah mudahkan bagi kita untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita jaga. Demikian juga di antara dalil yang lainnya menunjukkan keutamaan talabul ilm, keutamaan tafaqquh fid din, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Di dalam ayat yang mulia ini Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan ilmu, menunjukkan kemuliaan ilmu. Tidak diperintahkan minta tambahan harta, jabatan ataupun yang lainnya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar minta kepada Allah tambahan ilmu, kenikmatan ilmu. Karena kenikmatan ilmu ini adalah kenikmatan yang sangat mulia, sangat berharga daripada kenikmatan dunia. Kenikmatan ilmu jauh lebih mulia, lebih mahal, lebih berharga. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan al-'Ilm Fadli, al-'ilmu khairun minal mal. Karena al-mal tahrusuh wal-'ilmu yahrusuh. Wal-mal tufnih nafaqah wal-'ilmu yazku 'ala al-infaq. Wal-'ilmu hakim wal-mal mahkumun 'alayh. Ma tahuzzanul mal wahum baqun ma baqiya ad-dahr. A'yanun mafquda wa atharun fil qulubi mawjuda. Wa kama qala. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenikmatan ilmu itu jauh lebih baik dibanding kenikmatan harta. Karena ilmu akan menjagamu, melindungimu, menjaga dari kebatilan, kemungkaran, keharaman, syubhat-syubhat dengan adanya nikmat al-ilm. Adapun harta, harta kamu yang harus menjaganya. Harta, kenikmatan harta kamu yang harus menjaganya. Disimpan, dikunci, agar tidak hilang. Kita yang harus menjaganya. Adapun ilmu sebaliknya, kenikmatan ilmu sebaliknya, dia yang akan menjaga kita, melindungi kita. Demikian juga, sisi yang lainnya, harta ketika diinfakkan, sejumlahnya akan berkurang. Tufni nafaqah. Walaupun Allah menjanjikan akan digantikan dengan yang lebih baik. Namun di saat diinfakkan, itu jumlahnya berkurang. Misalnya dia punya 10 juta, diinfakkan 1 juta. Berkurang. Jadinya hanya 9 juta. Adapun ilmu ketika diinfakkan, didakwahkan, disampaikan, ilmu semakin bertambah. Semakin lengket, semakin kuat, semakin kokoh. Adapun harta ketika diinfakkan, di saat diinfakkan, berkurang jumlahnya. Adapun ilmu, sebaliknya. Demikian juga sisi yang lainnya. Ilmu sebagai hakim yang menghukumi. Harta yang dihukumi. Ilmu yang menghukumi, ini harta yang halal, ini harta yang haram, ini yang boleh digunakan, ini tidak boleh. Ilmu sebagai hakim. Adapun harta mahkum yang dihukumi. Sisi yang lainnya, mata khuzanul mal, pemilik harta, orang-orang kaya, mereka sudah meninggal. Adapun pemilik ilmu, mereka tetap terus ada selama masa masih ada. Selama masa masih ada, mereka tetap terus ada, terus hidup. Walaupun jasad mereka sudah hilang, meninggal, namun peninggalan ilmu-ilmu mereka tetap ada dalam hati-hati kita. Walaupun sudah sekian tahun meninggal, namun mereka masih terus sering disebut-sebut. Dipuji, didoakan dengan kebaikan. Beda dengan pemilik harta. Kalau sudah meninggal, sudah jarang disebut-sebut. Atau bahkan kalau disebut, bukan disebut dengan kebaikan. Seperti Qarun yang terkenal, nah, banyak sekali hartanya. Sampai-sampai kuncinya saja, nah, beberapa orang yang memikulnya masih berat. Nah, banyaknya hartanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya, namun bukan disebut dengan pujian. Celaan, Allah binasakan dengan hartanya. Karena tidak beriman. Nah, ma'asyur al-ikhwal akhwat fillah, a'azzakumullah. Demikian juga di antara dalil yang lainnya menunjukkan keutamaan talabul ilm. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, maka amalannya terputus. Kecuali tiga amalan. Walaupun ia sudah meninggal, pahalanya terus tetap mengalir kepada pemiliknya yang mengamalkannya. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Seperti wakaf misalnya, wakaf masjid, jalanan, tempat-tempat pendidikan, pesantren dan yang semisalnya. Ini sedekah jariyah. Selama sedekah tersebut masih bermanfaat bagi kaum muslimin, masih dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang bersedekah, yang mewakafkannya, walaupun ia sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari, dia amalkan, kemudian diajarkan ke yang lainnya, dan terus diajarkan ke generasi setelahnya, dan seterusnya. Dan selama ilmu tersebut, yang dia menjadi sebab tersebarnya ilmu tersebut, bermanfaat bagi kaum muslimin, maka dia akan terus mendapatkan bagian pahalanya, walaupun dia sudah meninggal. Dan yang ketiga, waladin salih du'alah, anak yang salih, yang mendoakan orang tuanya. Selama anak tersebut masih hidup, anak yang salih menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak hambanya, maka orang tuanya akan terus mendapatkan bagian pahala selama anak tersebut masih hidup. Dan diterang oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, dari tiga amalan ini, yang pahalanya bisa terus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah meninggal, yang paling besarnya adalah ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah misalnya, berapa tahun bisa dimanfaatkan? 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Mungkin setelah itu sudah tidak dipakai lagi, diganti dengan yang lainnya. Anak saleh, berapa lama umurnya? Rata-rata umur umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Adapun ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh Imam Bukhari, Mawlatan Imam Muslim. Hadis-hadis yang mereka sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih terus bermanfaat bagi kaum muslimun. Sudah berapa lama antara masa kita dengan zaman beliau? Sudah 1200 tahun lebih. 1200 tahun lebih. Dan masih bermanfaat bagi kaum muslimin. Dengan demikian beliau akan terus mendapatkan bagian pahalanya walaupun beliau sudah meninggal. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya, baik dari Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merangkan keutamaan talabul ilm. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan diadakannya daurah yang seperti ini, daurah ilmiah, dan ini termasuk bagian dari talabul ilm, yang di antara faedahnya, tujuan yang kita inginkan, yang pertama adalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat dari daurah seperti ini, kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-ajr wa thawab min Allah. Tentunya dengan keikhlasan. Kita menghadirinya dengan ikhlas. Dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas basirah. Demikian juga di antara faedah dengan diadakannya daurah-daurah seperti ini, ini min wasaili da'wah al-muhimmah. Termasuk sarana dakwah ila Allah yang sangat penting. Banyak perkara-perkara yang menimpa kaum muslimun butuh penjelasan. Dengan diadakannya daurah-daurah seperti ini, mereka bisa faham, bisa tahu perkara-perkara yang sangat dibutuhkan untuk mereka. Demikian juga dengan diadakannya daurah-daurah seperti ini, daurah ilmiah yang seperti ini, ini adalah sababun wa tariqun mubarak fi isya'atil ilm. Sarana, jalan yang diberkahi dalam menyebarluaskan ilmu. Karena dengan daurah-daurah seperti ini, kita bisa mendatangkan ustaz dari Jawa, asatidz dari Jawa ataupun dari yang lainnya, sehingga ilmu-ilmu asatidz yang di Jawa bisa tersebar ke daerah-daerah yang lainnya. Semakin meluas. Ilmu yang bermanfaat bisa tersebar sangat luas jangkauannya. Demikian juga di antara faedah dari diadakannya daurah-daurah ilmiah seperti ini, agar kita bisa bertemu dengan orang-orang yang berilmu, baik itu asatidz, al-ulama, dan beristifadah, mengambil istifadah dari ilmu-ilmu mereka. Demikian juga antara kita dengan saudara kita yang lainnya, sesama ikhwah, sama akhwat, agar semakin erat hubungan di antara mereka. Yang tadinya mungkin tidak kenal, dengan diadakan daurah seperti ini, datang dari berbagai macam daerah, bisa berkenalan dan semakin berkuat ukhuwah di antara mereka. Mungkin di antara sebagian dari fawaid diadakannya daurah ilmiah. Dan mungkin sudah masuk waktu. Saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan daurah yang akan disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Ahmad Khadim hafizallahu taala. Dan mungkin ini yang ingin dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.